Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan di malam hari ini kajian kita, pembahasan kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Samahatul Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada pertemuan yang terakhir, kita masih pada pembahasan isbatu sifatil kalami wal qawli lillahi ta'ala, penetapan sifat al-kalam, sifat berbicara, wal qawl bagi Allah ta'ala, wa uluwihi alal arshi min sahihi sunnah, dan juga penetapan kemahatinggian Allah di atas arsy dari sunnah yang sahih, dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahihah. Telah kita baca al-matn, ucapan dari al-muallif Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Maka di malam hari ini kita akan lanjutkan dengan membaca syarah. Mungkin sebagian sudah kita baca syarahnya, tapi labas kita ulang dari awal. Qala syarih Syekh Al-Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala, hadihil ahadith min jumlatil ahadith al-waridah fis sifat. Hadis-hadis ini di antara jumlah hadis-hadis, atau di antara beberapa hadis-hadis yang waridah, yang diriwayatkan terkait dengan as-sifat, terkait dengan sifat-sifat Allah, sabaqa ba'duha, yang telah berlalu sebagiannya, wa muradul muallifi rahimahullah ayyadhkura namudzajan minal ayati wal ahadits al waridah fis sifat. Dan maksud dari muallif, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, adalah menyebutkan contoh, namudzajan, menyebutkan contoh dari ayat-ayat maupun hadis-hadis yang diriwayatkan di dalam permasalahan sifat Allah. Jadi yang beliau sebutkan di dalam kitabnya atau risalahnya ini, Al-Aqidah Al-Wasithiyah ini, itu hanya sebagian dalil-dalil, al-adillah syar'iyah minal kitabi wa sunnah, terkait dengan sifat-sifat Allah. Kalau disebutkan semuanya, tidak cukup risalah yang singkat. Sehingga beliau tegaskan di sini, apa yang disebutkan oleh muallif itu hanyalah namudzaj, yaitu contoh. Hatta ya'rifal muslimu ma wara'aha, agar seorang muslim bisa mengetahui apa yang ada di baliknya. Fa dzakara jumlatan minal ayat, maka beliau, yaitu muallif Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, menyebutkan beberapa ayat Al-Qur'an. Wa jumlatan minal ahadits al-waridah fi asma'illahi wa sifatih, dan juga menyebutkan beberapa dari hadis-hadis yang diriwayatkan terkait nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Wa anna ahlas sunnati wal jamaah yu'minuna bima dallat alaihi minal asma'i wassifat. Dan bahwasanya ahlus sunnah wal jamaah, beliau menyebutkan prinsip, ahlus sunnah wal jamaah jika mendapati ada ayat-ayat Al-Quran atau ahadith an-nabawiyah yang menyebutkan nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah, bagaimana prinsip ahlus sunnah wal jamaah, beliau tegaskan di sini. Bahwasanya ahlus sunnah wal jamaah beriman dengan apa yang ditunjukkan oleh ayat-ayat maupun hadis-hadis tersebut, baik berupa nama-nama Allah maupun sifat-sifat Allah. Wa yumirrunaha kama ja'at, dan membiarkan dalil-dalil tersebut apa adanya. Min ghairi tahrif, tanpa melakukan tahrif. Wala ta'til, tanpa melakukan ta'til. Ya, sengaja kita sebutkan demikian istilahnya bagi barang siapa yang ingin mengetahui lebih jauh tentang apa itu tahrif, apa itu makna dari istilah ta'til, maka bisa merujuk di pertemuan awal-awal kita. Sudah kita jelaskan, walhamdulillah. Wala takyif, dan juga tanpa melakukan takyif. Wala tamthil, wala yungkirunaha kama taf'alul jahmiyah wal mu'tazilah, dan tidak mengingkari apa yang ditunjukkan oleh ayat-ayat maupun hadis-hadis tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh Jahmiyah. Berarti kita tahu dari sini bahwasanya kelompok Jahmiyah termasuk kelompok sempalan yang mengingkari apa yang ditunjukkan di dalam ayat-ayat maupun hadis-hadis sifat. Wal Mu'tazilah, begitu juga sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok Mu'tazilah. Wala yu'awwilunaha kama yu'awwiluha jama'atul Maturidiyah, dan juga tidak melakukan ta'wil. Yu'awwilun berasal dari kata awwala yu'awwilu, dan tidak menakwilkannya sebagaimana yang dilakukan oleh jamaah Maturidiyah. Jadi kalau Jahmiyah dan Mu'tazilah terang-terangan mengingkari. Jahmiyah yang paling ekstrim, mereka menolak untuk menetapkan nama-nama Allah. Mereka mengingkarinya. Setiap ada ayat maupun hadis yang menyebutkan nama Allah, maka mereka mengingkarinya. Dan tidak mau menetapkannya bagi Allah. Begitu pula sifat-sifat Allah demikian. Mereka mengingkarinya dengan terang-terangan. Mu'tazilah, mereka menetapkan nama-nama Allah, tapi mereka mengingkari sifat-sifat Allah secara totalitas dan terang-terangan. Adapun Maturidiyah wal Asya'iratu wa ghairuhum, begitu juga kelompok sempalan Asya'irah, ini mereka tidak berani terang-terangan menolak sifat-sifat Allah, tapi mereka menakwilnya, yaitu memalingkan dan menyelewengkan makna sifat-sifat Allah tersebut dari makna-maknanya yang benar. Mereka takwil dan mereka selewengkan ke makna yang batil. Ini yang dilakukan oleh kelompok Maturidiyah dan Asya'irah. Adapun Maturidiyah, bisa kita lihat di ta'liq, catatan kaki, adalah kelompok sempalan yang merupakan kelompok kalamiyah. Hiya firqatun kalamiyah, yaitu kelompok yang terpengaruh dengan ilmu kalam. Ini disebut dengan firqah kalamiyah. Maksudnya apa? Kelompok yang terpengaruh pemikirannya dan akidahnya dengan syubhat ilmu kalam, syubhat filsafat, dan disebut dengan Maturidiyah karena dinisbatkan kepada pencetusnya, yaitu Abu Mansur Muhammad bin Muhammad Al-Maturidi As-Samarqandi yang meninggal pada tahun 333 Hijriah. Jadi jauh, sudah lewat masa tiga generasi yang utama dari umat ini. Penyimpangan dalam permasalahan akidah ini, yang terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, ini munculnya setelah berlalunya masa sahabat dan tabi'in. Waqad khalafat ahla sunnati wal jamaah fi ba'di al-masail al-aqadiyah kal'ulu. Di sini disebutkan bahwasanya kelompok Maturidiyah itu menyelisih ahlus sunnah wal jamaah di dalam beberapa permasalahan akidah, seperti sifat ulu. Mereka mengingkarinya. Wa adamu hujjiyati hadithil ahad fil aqaid. Dan mereka meyakini atau berpemikiran tidak bolehnya hadis ahad dijadikan hujjah. Bahwasanya hadis ahad walaupun sahih derajatnya, mereka menganggap tidak bisa dipakai sebagai hujjah. Dan ini menyelisih ijma' alul hadis salafan wa khalafan. Pemikiran yang seperti ini menyelisih ijma' al-muhaddithin, kesepakatan ulama ahlul hadis, yang diantara prinsip mereka adalah menerima hadis yang sahih walaupun itu hadisnya hadis ahad. Mal mail ilal qawl bitahsin wa taqbih ala qliyatain. Ini pembahasan yang lebih rumit atau yang agak rumit. Kita lewati karena mungkin nanti akan kita bahas di pertemuan yang atau di kesempatan yang lain. Wal qawl bil majaz wa ta'wil wa ta'wid. Ini khulasah dari penyimpangan-penyimpangan yang ada pada kelompok sempalan Al-Maturidiyah. Dan yang sangat disayangkan ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, di zaman ini yang terpengaruh dengan pemikiran ini, pemikiran Maturidiyah, bahkan tidak segan-segan mereka mengklaim kami Maturidiyah. Ini banyak jumlah mereka. Sehingga kita harus membekali diri kita dari syubhat-syubhat kaum Maturidiyah ini. Begitu juga membentengi keluarga dan anak cucu keturunan kita. Karena sangat banyak orang-orang yang terpengaruh pemikiran ini. Adapun Al-Asy'ariyah, itu adalah kelompok yang menisbatkan dirinya kepada Abul Hasan Al-Asy'ari. Walaupun kalau kita teliti secara lebih mendalam, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama ahlu tahqiq al-muhaqqiqun, bahwasanya penisbatan ini adalah penisbatan yang zur atau penisbatan yang dusta. Kenapa? Karena al-imam Abul Hasan al-Ash'ari rahimahullahu ta'ala telah bertaubat dari segala bentuk penyimpangannya yang beliau pernah terjatuh padanya. Adapun orang-orang yang mengikuti beliau pada pemikiran beliau yang masih menyimpang, maka ini adalah penisbatan yang tidak tepat karena beliau telah bertobat dari pemikiran menyimpang tersebut. Demikian ringkasan dari penjelasan kelompok Al-Asy'ariyah atau juga sering disebut dengan Al-Asy'ariyah, nisbah kepada Abul Hasan Al-Asy'ari, karena memang beliau di antara bentuk cobaan yang beliau hadapi adalah beliau tumbuh besar di bawah pengaruh kuat ayah tirinya yang terkena paham Mu'tazilah. Ayah tirinya yaitu Abu Ali Al-Jubba'i adalah seorang tokoh dan dedengkot Mu'tazilah. Maka Abul Hasan dididik sejak kecil di bawah pengaruh ayah tirinya yang Mu'tazili tersebut. Akhirnya beliau tumbuh di atas akidah menyimpang tersebut sampai sekitar umur 40 tahun. Beliau membela, berdebat, dan sebagainya untuk membela pemikiran Mu'tazilah. Tapi kemudian Allah berikan taufik kepada beliau, rahimahullah, sehingga beliau mengenal akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan beliau menyatakan rujuk dari segala bentuk pemikiran beliau yang menyimpang sebelumnya, dan di akhir hayatnya beliau menulis sebuah risalah Al-Ibanah yang di dalamnya beliau menegaskan beliau kembali kepada akidah yang dianut oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Maka ini adalah penegasan beliau bahwasanya beliau telah bertaubat dari segala bentuk penyimpangannya. Maka hendaknya orang-orang yang menisbatkan diri kepada beliau, hendaknya menisbatkan kepada beliau dan menisbatkan kepada pemikiran dan akidah beliau yang terakhir, yaitu akidah beliau yang telah rujuk kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Qala syarih rahimahullahu ta'ala, bal yumirrunaha kama ja'at ma'al imani biha wa isbatiha. Bahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah membiarkan dalil-dalil tersebut sebagaimana adanya bersamaan dengan beriman kepada dalil-dalil tersebut dan menetapkannya. Wa'tiqadi ma dallat 'alaihi minas sifat wal asma. Dengan meyakini dengan penuh keyakinan apa yang ditunjukkan di dalam dalil-dalil tersebut berupa sifat-sifat dan nama-nama Allah. Wa yunazzihuna Allah an musyabahati khalqihi. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah mensucikan Allah, membersihkan Allah dari segala bentuk penyerupaan terhadap makhluk. Fala ta'tila wala tamthila inda ahli sunnah. Maka tidak ada pada Ahlus Sunnah yang namanya ta'til. Ahlus Sunnah tidak melakukan ta'til sedikitpun. Begitu pula tamthil. Al-ayatu thabitatun wal-ahadithu thabitatun ma'naha sahihun walaysa hunaka tamthilun wala tashbihun wala ta'til. Ayat-ayat Al-Quran telah thabit, telah tetap. Hadis-hadis juga demikian, tetap. Benar adanya, ma'naha sahih, dan makna yang terkandung di dalamnya sahih, benar. Maka tidak ada di sana sedikit pun tamthil, tashbih, begitu pula ta'til. Qala asy-syarih rahimahullah, min hadza qawluhu sallallahu alaihi wasallam. Baru beliau mulai masuk ke pembahasan beberapa hadis yang disebutkan oleh muallif di dalam matan. Di antara ucapan atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh. Tidak ada di antara kalian seorang pun, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali pasti akan diajak bicara oleh Rabb-nya, oleh Rabb yang telah menciptakannya. Laisa bainahu wa bainahu turjumanun. Tidak ada perantara antara dia dengannya ketika terjadi dialog antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Tidak ada perantara, tidak ada penerjemah. Ya'ni wasitah. Turjuman maksudnya adalah wasitah, tidak ada perantara. Jadi langsung seorang hamba di hari kiamat nanti pasti akan berbicara dengan Rabb-nya. Fayanzuru aymana minhu. Maka si hamba tadi ketika telah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, dia melihat ke arah samping kanannya. Fala yara illa ma qaddama. Tidaklah dia melihat kecuali apa yang telah dia lakukan selama hidupnya di dunia. Wa yanzuru ash'ama minhu. Kemudian dia melihat di sebelah kirinya. Fala yara illa ma qaddama. Tidak ada yang dia lihat kecuali apa yang telah dia lakukan selama di dunia. Wa yanzuru baina yadayhi. Fala yara illa an-nara tilqa'a wajhihi. Kemudian dia melihat di arah depannya, melihat kehadapannya, maka dia tidak melihat kecuali an-nar, api di hadapan wajahnya. Fattaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Maka takutlah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada an-nar, kepada api neraka, walau bisyiqqi tamrah, walaupun dengan separuh biji kurma. Di sini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sekaligus ada faedah yang penting. Mungkin tidak terkait langsung dengan al-asma wa sifat, tapi terkait dengan akidah pula. Dan terkait dengan keyakinan seorang mukmin di dalam dia beramal, melakukan amalan soleh, di antara bentuk ikhlas di dalam beramal soleh adalah ikhlas melakukan amalan soleh dan meninggalkan berbagai hal yang diharamkan Allah dan Rasulnya karena takut kepada api neraka. Ini adalah suatu yang disyariatkan, bahkan diperintahkan dalam syariat. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan dengan fi'il amr, kata kerja perintah. Fattaqun nar, takutlah kalian kepada an-nar. Makna ittiqa, ya, fattaqun nar, ini diambil dari kata al-wiqayah. Yaitu jadikanlah antara dirimu dengan an-nar wiqayah, penghalang. Maka di sini menunjukkan kepada kita batilnya ucapan sebagian orang yang mengatakan seorang yang ikhlas itu ketika beramal soleh atau meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan itu hanya semata-mata untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Atau dalam rangka untuk kecintaan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang paling tinggi derajatnya, orang beriman yang paling tinggi derajatnya ketika beramal adalah beramal karena cinta dia kepada Allah. Bukan karena mengharap surga, juga bukan karena takut dari neraka. Kalau kita tidak punya ilmu, mungkin kita akan terkagum dengan ucapan orang seperti ini. Masya Allah. Dia beramal soleh karena cinta kepada Allah. Bukan karena mengharap surga, juga bukan karena takut dari neraka. Semata-mata karena cinta dia kepada Allah. Ya. Dan ini kita pernah dengar diucapkan yang seperti ini di atas mimbar Jumat. Padahal ucapan yang seperti ini jelas-jelas batil. Menyelisihi dalil-dalil yang sahih. Baik dari hadis maupun di dalam Al-Quran. Siapa yang bisa menyebutkan dalil dalam Al-Quran yang memerintahkan kita untuk takut dari an-nar? Siapa yang bisa menyebutkan dalil dalam Al-Quran yang memerintahkan kita untuk takut dari an-nar? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jadikanlah antara dirimu dan keluargamu wiqayah, penghalang dari api neraka. Ini yang sering diterjemahkan dengan jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maksudnya adalah sama katanya dari kata wiqayah, qu anfusakum. Kalau di sini dengan lafaz fattaqun nar, tapi maknanya adalah sama. Demikian diambil dari kata wiqayah, jadikanlah antara diri kalian dengan keluarga dan keluarga kalian wiqayah, penghalang dari api neraka. Maka ini menunjukkan bahwasanya disyariatkan bagi kita untuk takut dari neraka. Kenapa? Karena Allah dan Rasul-Nya memerintahkan demikian. Maka sangat lancang kalau ada seorang hamba mengatakan, saya beramal kepada Allah, beramal soleh hanya untuk, atau hanya karena cinta kepada Allah, bukan karena takut dari neraka. Ini adalah seorang yang lancang kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, begitu pula, kita juga disyariatkan untuk beramal dalam rangka mengharap untuk bisa masuk ke dalam surga. Terlalu banyak dalil di dalam hadis-hadis yang sahih, begitu pula di dalam Al-Quran. Tidak di sini tempat penyebutannya. Tapi di sini, khwanifillah barakallahu li walakum, kita bisa mengambil faedah penting. Kalau kita menjumpai ucapan yang seperti itu, maka kita bisa memastikan itu adalah ucapan orang yang jahil, tidak mengerti tentang agama ini. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, faman lam yajid walau bi kalimatin thayyibah. Hendaklah kalian takut kepada an-nar walaupun hanya dengan separuh biji kurma. Barang siapa yang tidak mendapatinya, maka dengan ucapan yang baik. Muttafaqun ala sihhatih. Hadis ini disepakati kesohihannya. Pada penggalan hadis yang terakhir itu, terdapat hasungan bagi kita motivasi untuk bersemangat di dalam beramal. Beramal soleh. Dan jangan sekali-kali kita meremehkan amalan soleh sekecil apapun. Walaupun hanya dengan menyedekahkan separuh kurma. Dan jika kita tidak mendapati sedikit pun harta atau barang yang disedekahkan, maka cukup dengan ucapan yang baik, itu juga bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang ditegaskan Rasulullah dalam sebuah hadis, wal kalimatu thayyibah shadaqah. Dan ucapan yang baik itu bernilai sedekah di sisi Allah. Maka sedekah terkadang tidak butuh yang namanya modal. Cukup dengan ucapan yang baik, bahkan dengan sekedar tersenyum kepada seorang mukmin, kepada seorang muslim ketika bertemu, itu juga merupakan sedekah. Sedekah yang sangat murah, tidak butuh modal yang besar. Sebagaimana yang Rasulullah SAW tegaskan dalam sebuah hadis, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di hadapan wajah saudaramu bernilai sedekah. Maka kita hendaknya bersemangat untuk mengamalkan amalan yang dianggap remeh tersebut. Tapi itu adalah amalan-amalan yang dengannya kita bisa menghalangi diri kita dari siksa api neraka biidznillahi ta'ala. Qala syarih rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, hadza yadullu ala anna at-taklima 'amun yaumal qiyamah. Di dalam hadis tersebut menunjukkan bahwasanya taklim ketika Allah mengajak bicara hamba-hambanya itu sifatnya am, sifatnya umum, mencakup semua makhluk, ya, dari kalangan jin dan manusia, yaitu makhluk yang diberikan taklif, diberikan beban syariat, semuanya akan diajak bicara Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Dalilnya apa? Itu syahidnya pada penggalan hadis, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali pasti akan diajak bicara Rabb-nya. Hanya saja berbeda kondisinya antara orang mukmin dengan orang yang bukan mukmin, itu akan berbeda kondisinya ketika diajak bicara Allah. Beliau melanjutkan penjelasannya, lakinna ahla syarri yukallimuhum kalaman yadurruhum. Akan tetapi ahlu syar, pelaku kejelekan, akan diajak bicara Allah dengan pembicaraan yang akan memudaratkannya, yang membuat dia takut, tidak merasakan nikmat ketika diajak bicara Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia dipenuhi dengan siksa dan azab karena takutnya, disebabkan telah karena apa yang telah dia lakukan selama di dunia dari amalan-amalan kejelekan. Kalamun ghadiba alaihim, yaitu pembicaraan Allah ketika itu, pembicaraan yang berisi kemurkaan Allah dan kemarahan Allah terhadap mereka. Wa ahlus syarri wa ahlul khairi kalaman yasurruhum. Adapun ahlul khair, para pelaku kebaikan, mereka akan diajak bicara Allah dengan pembicaraan yang akan membahagiakan dan menggembirakan mereka. Ini perbedaannya. Jadi sama-sama diajak bicara, adapun ahlus syar, dengan pembicaraan yang berisi kemurkaan dan kemarahan Allah, sehingga menyebabkan mereka diliputi dengan ketakutan dan siksa, adapun sebaliknya ahlul khair akan diajak bicara Allah dengan pembicaraan yang menggembirakan dan membahagiakan mereka. Yaitu mereka merasakan nikmat ketika diajak bicara Allah. Nasallallahu ta'ala ayyaja'alana jami'an minhum. Wa qawluhu alaih salatu wassalam. Berikutnya adalah sabda Rasul alaih salatu wassalam. Ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama. Tidakkah kalian mempercayaiku? Sedangkan aku ini adalah kepercayaan zat yang ada di atas langit. Ya'ni fil ulu. Itu zat yang berada di atas ketinggian. Wa hakadha qawluhu sallallahu alaihi wasallam rabbuna allahu alladhi fis sama taqaddasa ismuk. Rabb kita adalah Allah yang ada di atas langit, maha suci namanya. Ya'ni fil ulu, yaitu maksud dari fis sama ay fil ulu, di atas langit maksudnya adalah di atas ketinggian. Di sini mengandung isbat sifat al ulu, penetapan sifat apa? Kemahatinggian Allah subhanahu wa ta'ala di atas makhluknya. Anzil rahmataka hadha yadullu alal ulu. Begitu pula penggalan hadis anzil rahmatak. Turunkanlah rahmatmu ya Allah. Ini menunjukkan bahwasanya Allah berada di atas ketinggian. Oleh karena itu rahmatnya diharapkan turun dari atas. Menunjukkan bahwasanya zat Allah berada di atas ketinggian. Hakadha qawluhu alaih salatu wassalam fi hadithil aw'al. Begitu pula sabda Rasul alaih salatu wassalam di dalam hadith al-aw'al. Wal arshu fawqal ma'i. Wallahu fawqal arshi. Arsh berada di atas air. Wallahu fawqal arsh. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas arsh. Wahuwa ya'lamu ma antum alaih. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apa yang kalian berada di atasnya. Yaitu maha mengetahui segala apa yang kita lakukan. Mithlu ma taqaddama fi qawlihi ta'ala ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Ini semisal dengan apa yang telah berlalu dari firman Allah atau di dalam firman Allah ta'ala. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Apa itu istiwa? Al-istiwa bermakna apa? Al-irtifa' wal-ulu. Karena istawa 'ala di dalam bahasa Arab bermakna 'ala wartafa'a wasaida wastaqarra. Berada di atas sesuatu. Berada di atas sesuatu. Adapun kaifiahnya maka kita tidak mengetahuinya. Sebagaimana ucapan al-Imam Malik rahimahullah ketika ditanya kaifastawa, bagaimana Allah beristiwa, maka beliau mengatakan al-istiwa ma'lum wal kaif majhul wasu'al anhu bid'ah wal imanu bihi wajib wasu'al anhu bid'ah. Al-istiwa maknanya ma'lum di dalam bahasa Arab. Adapun kaifiyahnya majhul, tidak bisa diketahui. Wal imanu bihi wajib, beriman dengannya wajib hukumnya. Wasu'al anhu bid'ah, dan bertanya tentang kaifiyah sifat istiwa itu adalah bid'ah di dalam agama ini. Karena tidak pernah ditanyakan Rasulullah, begitu pula para sahabatnya ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Qala asy-syarih rahimahullahu ta'ala. Wa hakadha qawluhu sallallahu alaihi wasallam idza qama ahadukum ila shalah fala yabsuqu qibla wajhihi. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian berdiri menegakkan salat, fala yabsuqu qibla wajhihi, maka janganlah sekali-kali dia meludah ke arah depannya. Ini menunjukkan atau bimbingan kepada kita yang melakukan sholat, adab-adab di dalam sholat. Jangan sekali-kali meludah ke arah depan. Wala an yamini, dan juga jangan meludah ke arah samping kanan. Fa innallaha qibala wajhihi, karena sungguhnya Allah berada di hadapannya. Walakin an shimalihi yasarihi au tahta qadamihi. Akan tapi kalau memang harus meludah atau mengeluarkan kotoran dari mulutnya, hendaknya ke arah samping kiri atau ke bawah kakinya. Samping kiri, misalnya ketika dia sholat munfarid, sholat sendirian, maka boleh membuang ke samping kiri. Tapi kalau sholat berjamaah, jangan sampai membuang ludah ke arah kiri, ya, karena bisa mengganggu orang lain yang ada di samping kirinya. Tapi dengan cara membuangnya ke bawah kakinya. Oleh karena itu beliau sebutkan, atau Rasulullah SAW bimbingkan di sini dua cara. Imma ke arah kiri atau ke bawah kakinya. Fallahu fauqal arsh. Allah subhanahu wa ta'ala di atas arsh. Wahuwa qibala wajhihi. Wahuwa qibala wajhil musalli la munafatah. Allah subhanahu wa ta'ala di atas arsh. Dan dia di hadapan wajah orang yang sedang sholat. Ini tidak ada pertentangan sedikit pun padanya. Yaitu penetapan bahwasanya Allah beristiwa di atas arsh. Dalam hadis ini disebutkan bahwasanya Allah ada di hadapan seorang hamba ketika dia sedang sholat. Ini sama sekali tidak ada pertentangan padanya. Wahuwa ma'ana aynama kunna. Kama qala ta'ala wa huwa ma'akum aynama kuntum. Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa bersama kita dimanapun kita berada. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam ayat, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. قال الشارح رحمه الله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. Iman yang paling afdal, yang paling utama adalah engkau mengetahui bahwasanya Allah bersamamu dimanapun engkau berada. Di sini oleh muallif, oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, disebutkan bahwasanya hadis ini bagaimana kondisinya hasan, dihasankan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tapi sudah kita lalui penjelasannya bahwasanya kesimpulannya hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Wahuwa fahuwa ma'ahu bi'ilmih. Sehingga menetapkan ma'iyatullah, menetapkan bahwasanya Allah senantiasa bersama hamba-hambanya, itu ditetapkan dari dalil-dalil yang lain yang sahih. Baik dari Al-Quran, tadi yang sudah ditegaskan dalam surat Al-Hadid, wahuwa ma'akum aynama kuntum, ini sudah cukup menunjukkan penetapan sifat ma'iyatullah. Allah bersama hamba-hambanya, ya, sehingga kalaupun hadis ini dhaif tidak berpengaruh, karena bisa ditetapkan dengan dalil-dalil yang lain yang sahih. Fahuwa ma'ahu bi'ilmih, maka Allah subhanahu wa ta'ala bersama hambanya dengan ilmunya. Wahuwa fauqa samawati bidzatihi jalla wa'ala fil 'ulu, dan dia yaitu Allah di atas langit dengan zatnya jalla wa'ala di atas ketinggian. Fahuwa ma'ana bi'ilmihi wa ihatatihi jalla wa'ala. Fahuwa subhanahu fauqal arsh. Beliau tegaskan sekali lagi bahasanya Allah bersama kita dengan ilmunya. Itu bahasanya Allah senantiasa mengetahui kondisi kita, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, segala sesuatu yang terkait dengan diri kita, Allah maha mengetahuinya. Wa ihatatihi jalla wa'ala. Dan bagaimana keluasan ilmu Allah melingkupi kita semua. Bersamaan dengan itu, kita harus meyakini bahwasanya fahuwa subhanahu fauqal arsh. Allah tetap di atas arsh-Nya. Yang demikian ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. berbeda dengan akidah orang-orang yang terjerumus di dalam pemikiran ittihadiyah atau hululiyah, meyakini bahasanya Allah berada di mana-mana, fi kulli makan. Ya, di antara akidah batil. Ketika mereka memahami ayat wa huwa ma'akum aynama kuntum dengan pemahaman yang rusak. Ketika mereka membaca ayat ini, dan dia Allah bersama dengan kalian dimanapun kalian berada. Oh, berarti Allah ada di mana-mana. Ya, ini adalah tentunya keyakinan yang rusak dan pemahaman yang menyimpang terkait dengan ayat ini. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah memahami ayat ini dengan pemahaman yang benar, yaitu menetapkan ma'iyatullah, Allah senantiasa bersama hambanya, tapi bersamaan dengan itu meyakini bahasanya zat Allah tetap berada di atas arsy. Ya. Tidak menyatu dengan makhluknya, apalagi di mana-mana. Para ulama menyebutkan akidah batilah yang diyakini oleh orang-orang yang mengatakan bahasanya Allah fi kulli makan, Allah berada di setiap tempat, berdalil dengan ayat ini, akidah yang seperti itu lebih rusak dibandingkan akidahnya kaum Nasoro. Mereka lebih parah penyimpangannya dibandingkan penyimpangan orang-orang Kristen Nasoro. Kenapa? Karena orang Nasoro, orang Kristen meyakini bahwasanya Allah menyatu dengan Isa alaihissalam. Ya. Sedangkan mereka menyatakan Allah berada di setiap tempat. Sehingga tempat-tempat kotor pun ada di sana. Wal'iyadu billah. Ini diantara konsekuensi batil dari ucapan mereka. Sehingga menunjukkan betapa rusaknya akidah tersebut. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini dengan pasti bahasanya zat Allah maha tinggi. Di atas arsy-Nya. Bersama dengan itu Allah bersama dengan hamba-hambanya. Yaitu dengan ilmunya yang maha luas. Fawqa jami'il khalqi. Allah berada di atas seluruh makhluknya. Wa ilmuhu fi kulli makanin la yakhfa alaihi khafiyatun. Dan ilmu Allah melingkupi segala sesuatu, setiap tempat, tidak ada yang tersembunyi baginya sesuatu pun. Huwa ma'a ahlil bihar. Allah bersama dengan orang-orang yang ada di laut, hamba-hambanya yang ada di lautan. Ma'a ahlil ard. Dan Allah bersama hamba-hambanya yang ada di daratan. Wa ma'a jami'in nas la takhfa 'alaihi khafiyah bi'ilmihi jalla wa 'ala ma'ahum. Dan Allah senantiasa bersama manusia, tidak tersembunyi baginya sesuatu pun. Dengan ilmunya Allah bersama mereka. Kama qala jalla wa 'ala fi qissatin nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a siddiq radhiyallahu anhu. Sebagaimana yang Allah firmankan ketika menceritakan kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, hina qala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huma fil ghar, yaitu ketika Nabi sedang dikejar-kejar oleh kaum musyrikin Quraisy ketika hendak berhijrah ke Madinah ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka keduanya bersembunyi di gua dan kondisinya ketika itu sangat mencekam. Hampir-hampir saja kaum musyrikin bisa menemukan mereka. Bahkan Rasulullah dan Abu Bakar ketika itu melihat bagaimana kaum musyrikin berada di luar gua tersebut. Maka Rasulullah alaihissalatu wassalam menenangkan sahabatnya Abu Bakar dengan mengatakan sebagaimana yang Allah hikayatkan dalam Al-Quran, la tahzan innallaha ma'ana, janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita, dalam surat At-Taubah. Dan di sini syahidnya pada ucapan Nabi ma'ana di dalam ayat ini, yaitu bahasanya Allah bersama kita. Wa kama fi qawlihi fi qissati Musa wa Harun alaihimassalam. Dan sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala ketika mengisahkan kisah Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam, Allah menenangkan mereka berdua ketika Allah memerintahkan mereka berdua untuk mendakwahi Fir'aun. Maka untuk memberikan ketenangan dan menghilangkan kecemasan pada Nabi Musa dan Nabi Harun, Allah berfirman, innani ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya aku senantiasa bersama kalian berdua, aku mendengar dan aku melihat. Itu bahasanya Allah akan mendengar segala apa yang dikatakan kepada mereka berdua dan melihat segala apa yang akan dilakukan kepada mereka berdua. Ini menunjukkan penjagaan Allah kepada mereka berdua. Wa qala ta'ala wasbiru innallaha ma'as sabirin. Bersabarlah kalian, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Fahadihi ma'iyyatun khasah. Ini semua yang disebutkan dalam tiga ayat tadi, ma'iyahnya dalam ma'iyah yang khasah. Karena ma'iyah itu ada dua macam, al-ma'iyah al-khasah, sebagaimana yang disebutkan dalam tiga ayat tadi, yaitu ma'iyah yang khusus sifatnya, al-ma'iyah allati taqtadi an-nusrah wa-ta'yid wal-hifad minallahi jalla wa'ala al-ibadih. Ma'iyah khasah adalah ma'iyah atau kebersamaan Allah yang melazimkan adanya pertolongan, pengokohan dari Allah dan penjagaan dari Allah kepada hamba-hambanya. Sehingga tidak semua makhluk mendapatkan ma'iyah khasah ini. Ma'iyah khasah ini hanya Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Para nabi, para rasul, orang-orang salihin, ya, yang terkadang disebutkan secara rinci dengan sifat-sifatnya. As-sabirin, orang-orang yang sabar, dan selainnya. Wal-amah, jenis yang kedua, al-ma'iyah al-amah, ma'iyah yang umum sifatnya, yaitu ma'iyah kebersamaan Allah dengan setiap makhluknya, seluruhnya, tidak terkecuali. Baik yang beriman, maupun yang kafir. Wahuwa ma'akum aynama kuntum. Ya. Dan dia bersama kalian, dimanapun kalian berada. Ini ma'iyah yang umum. Itu ma'iyah yang berupa pengaturan Allah, penciptaan Allah, dan penguasaan Allah kepada setiap makhluknya. Qala asy-syarih rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, fal wajib ala ahli al-islam ay ya'lamu hadzal amra. Maka wajib hukumnya. Sekali lagi, wajib hukumnya, bukan sunnah. Tapi wajib hukumnya bagi ahlul Islam, bagi setiap muslim untuk mengetahui perkara ini. Wa annallaha ma'a ibadihi bi'ilmihi wa ihatatihi. Dan bahwasanya Allah bersama dengan hamba-hambanya, yaitu dengan ilmunya dan pelingkupannya. Wa ma'a awliyaihi bi'ilmihi wa kila'atihi. Dan Allah bersama dengan wali-walinya, yaitu hamba-hambanya yang dia cintai, dengan ilmunya dan kila'atihi. Kila'ah bermakna hifad, war-ri'ayah, yaitu dengan penjagaan dan pemeliharaan Allah, wa-hifzihi wa-inayatihi subhanahu wa ta'ala. Dengan penjagaan dan perhatian Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ma'iyah yang khusus bersama wali-walinya. Ya, wali-wali Allah mendapatkan ma'iyah yang khasah, ma'iyah yang khusus. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis wali, ya, hadis wali yang masyhur, di situ disebutkan bagaimana bentuk ma'iyah khasah yang Allah berikan kepada wali-walinya. Dalam hadis yang sahih, muttafaqun alaih, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda, innallaha qala, sesungguhnya Allah berfirman. Jadi ini hadisnya hadis apa? Qudsi. Hadis Qudsi. Sesungguhnya Allah berfirman, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, itu hamba yang aku cintai karena dia bertakwa, beriman, faqad adantuhu bil harb. Maka aku kumandangkan peperangan atasnya. Atas orang-orang yang memerangi wali Allah. Kemudian Allah sebutkan bagaimana ciri-ciri wali Allah. Ya. Seringkali hadis ini dipakai oleh orang-orang yang suka mengklaim, oh ini wali, ini setengah wali, ini seperempat wali. Menakut-nakuti orang dengan hadis ini. Hati-hati. Jangan sampai lancang dengan wali. Kualat nanti. Menyebutkan hadis ini. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku kumandangkan peperangan atasnya. Tapi dibaca sampai situ saja. Nggak dilanjutkan. Coba kalau dia lanjutkan akan ketahuan. Ya. Karena dalam hadis tersebut, secara lengkap disebutkan bagaimana ciri-ciri wali Allah. Ya. Kalau seandainya itu terbaca atau dibaca dengan lengkap, maka akan menunjukkan orang-orang yang mereka anggap wali itu bukan wali. Karena dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW menjelaskan ya, sifat wali. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّ افْتَرَدْتُ عَلَيْهِ. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dibandingkan amalan yang aku wajibkan atasnya. Ciri-ciri wali yang paling utama dan yang pertama adalah apa? Menunaikan kewajiban syariat. Itu ciri wali Allah yang pertama. Jadi kalau ada orang dianggap wali, atau setengah wali, atau seperempat wali, tapi dia tidak pernah kelihatan sholat jamaah di masjid. Jarang sholat jamaah lima waktu di masjid. Atau banyak di antara mereka yang bahkan tidak sholat Jumat berjamaah. Ya? Dan sebagainya. Bahkan mereka melakukan keharaman-keharaman yang Allah larang dan dilarang Rasulnya. Suka main musik. Ya? Menendangkan lagu, menari-nari. Sebagaimana yang terjadi pada orang-orang sufi. Mereka menganggap bahwasanya wali, kalau sudah tingkatan wali itu akan hilang akalnya, sehingga ketika beribadah, cara mereka beribadah dengan menari-nari dan dengan tabuhan gendang dan rebana. Ya, ini adalah suatu yang sangat jauh dari ciri wali yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis tersebut. Ciri wali yang pertama dan utama adalah mengerjakan kewajiban yang Allah wajibkan atasnya. Dan tentunya meninggalkan segala bentuk amalan yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. وَمَا يَزَالُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ عَبْدِ بِشَيْءٍ أَتَوْ بِالنَّوَافِلْ حَتَّ أُحِبَّهِ. Dan hambaku senantiasa mengerjakan amalan sunnah sampai aku benar-benar mencintainya. Ini ciri yang kedua. Memperbanyak amalan sunnah setelah dia mengerjakan amalan yang wajib. Ya. Jadi setiap orang yang melakukan kewajiban syariat, maka dia wali Allah. Tapi tingkatan wali juga berbeda-beda. Ya. Yang membedakan itu adalah bagaimana kualitas amalan solehnya dan juga berapa banyak atau berapa perbedaan kualitas dari amalan sunnah yang dilakukannya. Wa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yubsiru bih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana bentuk ma'iyah Allah kepada walinya. Allah sebutkan wa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Jika aku sudah mencintai hambaku, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Ini bentuk ma'iyah Allah yang pertama bersama makhluknya. Ya. Itu bersama dengan walinya yang Allah cintai. Jika aku telah mencintai hambaku, maka aku akan menjadi pendengaran yang dia mendengar dengannya. Dijelaskan oleh para ulama, maksudnya adalah Allah akan berikan taufik bagi wali tersebut, bagi hamba yang Allah cintai tersebut, untuk menggunakan pendengarannya pada hal-hal yang Allah ridhoi. Wa kuntu basarahu alladhi yubsiru bih. Dan aku akan menjadi matanya, penglihatannya. Aku akan menjadi penglihatannya yang dengannya hamba tersebut melihat. Yaitu Allah akan memberikan taufik kepada hamba yang Allah cintai tersebut untuk menggunakan penglihatannya pada hal-hal yang Allah ridhoi. Wa kuntu yadahu wa yadahu allati yabtishu biha. Dan aku menjadi tangannya yang dengannya dia membentangkannya. Itu memberikan taufik kepada hamba tersebut untuk menggunakan tangannya pada hal-hal yang Allah ridai. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan menjadi kakinya yang dengannya dia melangkah. Itu memberikan taufik kepada hamba tersebut untuk menggunakan kakinya di jalan-jalan keridhaan dan ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Wa in sa'alani la'utiyannah, kalau dia meminta kepadaku, niscaya pasti akan aku beri permintaan tersebut. Wa la'in ista'adzani la'u'idannah, kalau dia meminta perlindungan kepadaku, niscaya pasti akan aku berikan perlindungan tersebut untuknya. Itu adalah bentuk ma'iyatullah, kebersamaan Allah bersama wali-walinya. Qala syarih rahimahullahu ta'ala, wa huwa fawqal arsh fawqa jami'il khalqi, dan Allah berada di atas arsh, berada di atas seluruh makhluknya. Qala inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal arsy. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi pada 6 hari. Thumma istawa 'alal arsy, kemudian dia beristiwa di atas arsy. Fa huwa fawqal arsy jalla wa 'ala, maka Allah berada di atas arsy jalla wa 'ala. Wa ilmuhu fi kulli makanin subhanahu wa ta'ala, adapun ilmunya berada di setiap tempat subhanahu wa ta'ala. Fal wajib ala kulli mukallafin wa ala kulli muslimin, ya, maka wajib bagi setiap orang yang dibebani syariat, bagi setiap muslim wajib hukumnya. Ay ya'taqida 'aqidata ahli sunnati wal jamaah fil imani bi uluwillahi, untuk meyakini keyakinan ahli sunnah wal jamaah di dalam permasalahan iman kepada kemahatinggian Allah, wastiwa'ihi 'ala 'arsyhi, dan iman kepada sifat istiwa Allah di atas arsy-Nya. Wa annahu subhanahu wa ta'ala la takhfa 'alaihi khafiyah, dan bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi baginya. Wa ilmuhu muhitun bi 'ibadihi aina ma kanu, dan bahwasanya ilmu Allah melingkupi hamba-hambanya di manapun mereka berada. Waffaqallahul jami', semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Demikian yang bisa kita bahas di malam hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan iman bagi kita semua. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.